Mitra bisnis pemerintah selalu memiliki keyakinan kalau produksi beras nasional dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Tapi nyatanya pemerintah selalu harus melakukan impor, bahkan terjadi saat sudah ada keluhan dan mengetahui kalau harga beras di pasaran sudah naik. Bukankah seharusnya pemerintah memiliki indikator yang jelas antara jumlah kemampuan produksi nasional dan kebutuhan konsumsinya, juga bagaimana untuk memutuskan impor? Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda tentang keyakinan pemerintah soal kemampuannya memenuhi kebutuhan beras nasional? Kalau saya sih indikatornya sederhana aja. Kita nggak tahu produksi sama stok orang. Nggak mungkin Biro Pusat Statistik itu memeriksa di tiap rumah stok berasnya berapa. Ya kan nggak mungkin dilakukan. Masa Anda datang ke tiap rumah, Anda tanya, masih ada berapa liter gitu kan? Nah, indikator yang paling sederhana adalah harga. Kalau harganya mulai naik, itu berarti stoknya kurang kan? Jadi kalau dengan itu, ketimbang bicara mengenai produksi, gunakan indikator harga. Setiap kali ada gejala bahwa trennya harganya mesti naik, Bulog harus siap. Tapi kenyataannya di masyarakat, kualitas beras yang disalurkan Bulog tidak sebaik yang bisa diperoleh dari pasar, Mas. Ini selalu trade-off. Dalam arti kata begini, Bulog itu tidak mungkin menyediakan beras murah dengan kualitas yang mahal. Apa yang menyebabkan keadaan ini? Kalau misalnya katakanlah yang didistribusikan itu beras dengan harga yang 8.000, tapi dijualnya, disampaikan ke masyarakat, masyarakat bayarnya 1.000. Berasnya nggak akan pernah sampai ke masyarakat. Kenapa? Karena yang jual di tengah-tengah dia jual mungkin dengan harga 4.000. Kan dia untung juga kan? Orang mestinya dia jual 1.000, beras kualitas 8.000, dijual 4.000 aja dia udah untung gitu. Sehingga yang terjadi adalah beras bagusnya nggak pernah sampai ke masyarakat. Dia hilang di tengah. Yang sampai adalah memang yang beras harga 1.000. Ini yang jadi persoalan. Beras bagus itu kemudian mestinya kan dijual 8.000. Kemudian diserahkan kepada masyarakat dengan harga 1.000. Tengah jalan dia bilang, ini 1.000. Kalau ada orang yang mau beli dengan 2.000, saya jual 2.000 aja gitu loh. Akibatnya orang yang membutuhkan betul-betul nggak dapat. Disparitas harga itu yang kemudian membuat. Sehingga kemudian beras yang bagus nggak sampai. Lantas bagaimana solusinya? Ini tentu penyelesaiannya adalah perkara monitoring, pengawasan. Tetapi kalau masif, saya selalu katakan pemerintah itu nggak punya kapasitas memonitor segala sesuatu yang sifatnya secara administratif itu masif. Memang itu yang terjadi. Jadi kalau ada keluhan, saya nggak akan terlalu terkejut dengan itu. Karena memang beras yang bagus dijual dengan harga murah, itu hilang. Sama dengan pupuk. Pupuk itu biaya produksinya mahal. Kalau kemudian harus sampai di petani dengan harga murah, ya hilang. Dijual ke tempat lain. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.